hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد نعود إن شاء الله ووقفنا عند قول الشارح sarhan li kalamin muallif wa huwa qawluhu ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ila akhiril ayah. Kita sampai pada penjelasan ayat setelah membawakan hadis la tutruni kama atratin nasara ila akhirih, masuk paragraf berikutnya. Fa kullu man da'a nabiyan aw waliyan min dunillah, maka setiap orang yang berdoa kepada nabi atau berdoa kepada wali selain dari Allah, faqad ittakhadahu ilahan, berarti dia telah menjadikan nabi, wali tadi sebagai Tuhan. Jadi definisi Tuhan itu adalah setiap apa yang disembah selain Allah namanya Tuhan. Baik, setiap apa yang disembah namanya Tuhan, ilah. Allah termasuk dari Tuhan-Tuhan itu. Tetapi Allah punya kekhususan apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Wadaha an-nasara fi syirkihim, demikian pula orang-orang itu yang menyembah, berdoa, meminta kepada nabi, para wali, itu menyerupai orang-orang Nasara dalam kesyirikan mereka, karena Nasara meminta kepada Nabi Isa. Wadahal Yahuda fi tafritihim, dan menyerupai orang-orang Yahudi dalam tafrit. Baik, tafrit ini lawan dari ifrat. Kalau ifrat ini hulu, kalau tafrit ini ya, baik, sembrono, kurang. Fa innan nasara, beliau kemudian memisalkan, sesungguhnya orang-orang Nasara itu ghuluun atau ghulu fi Isa alaihi salam, berlebih-lebihan pada haknya Isa, menempatkan dia ke derajat khalik yang disembah. Berarti menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, melebihkan sesuatu dari batasannya. Wal yahudu, adapun Yahud, adauhu wasabbuhu watanaqqasu, adapun orang-orang Yahudi justru sebaliknya. Kalau orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa memusuhi, terhadap Nabi Isa mencela, terhadap Nabi Isa meremehkan, Baik. Jadi antara Yahudi dan Nasara itu ecek-ecekan. Tapi kalau memerangi Islam, bersatu. Fannasara afrotu. Adapun orang-orang Nasara berlebih-lebihan pada Nabi Isa, menjadikan dia sebagai Tuhan. Wal Yahud farrotu. Adapun orang Yahudi ini merendahkan Nabi Isa. Waqad qala ta'ala mal masih ibn maryam illa rasulun. Ini bantahan kepada orang-orang Nasara. Tidaklah Isa al-Masih kecuali seorang utusan. Baik. Selain ini mempertegas jawaban kepada orang Nasara sekaligus jawaban kepada orang-orang Yahud. Nasara menyatakan Isa sebagai Tuhan, Yahud menyatakan Nabi Isa itu hina. Nah, di sini pertengahan. Isa itu Rasul, bukan Tuhan, bukan orang hina, tapi orang mulia. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Telah berlalu dari sebelum Isa para rasul. Ya, sebelum Nabi Isa sudah diutus di situ rasul siapa? Nuh. Ulul azmi. Dan yang lain. Wa ummuhu siddiqah, dan ibundanya Maryam adalah siddiqah, orang yang jujur. Baik. Kana ya'kulani ta'am, dua-duanya ya makan dari makanan yang dimakan oleh manusia. Perhatikan di sini. Kana ya'kulani ta'am, kalimat ini membantah orang-orang Nasara yang menjadikan Isa sebagai Tuhan. Kalau seandainya Nabi Isa itu Tuhan, maka dia tidak akan makan. Karena apa? Allah Tuhan tidak makan. Kalau dia makan berarti dia lemah, membutuhkan sesuatu. Ya. Jadi isinya ini meluruskan pemahaman Nasara, demikian juga meluruskan pemahaman Yahudi. Al-Ma'idah 75. Fa fi hadhihi al-ayati wa amsalaha, maka dalam ayat ini dan yang semisal ayat ini, ar-raddu 'ala al-yahud. Ar-radd ini bantahan 'ala al-yahud, bagi orang-orang Yahudi. Wan Nasara, dan orang-orang Nasara. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, siapa di sini? Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam kalau dimutlakkan tanpa disertai nama, maka tujuannya adalah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa man tashabbaha min hadhihi al-ummah, wa man, dan siapa tashabbaha yang menyerupai min hadhihi al-ummah, dari umat ini, bil Yahudi, dengan Yahudi, wan Nasara, dan juga Nasara, menyerupai mereka dalam peribadahan, menyerupai mereka dalam hal apa, penampilan-penampilan, kebudayaan-kebudayaan. Wa ghala fid din, dan dia berlebih-lebihan dalam agama, bi ifratin, dengan melampaui batasan. Au fihi, padanya, au tafritin, atau dengan cara mengurangi. Faqad syabahahum, berarti dia telah menyerupai kaum Nasara dan kaum Yahud. Qala wa Ali radhiyallahu anhu harraqal ghaliyah, berkata masih Syekhul Islam, dan Ali radhiyallahu an membakar orang-orang yang hulu, min rafidhah, dari kalangan rafidhah. Perhatikan, Ali yang dituhankan sendiri oleh kaum Rafidhah ya, marah pada mereka. Hujjah, sejarah ini hujjah. Kalau seandainya Rafidhah itu betul-betul hak, apa yang mereka miliki dari akidah-akidah itu hak, turun dari Allah, turun dari Rabb semesta alam ini, yang menyatakan bahwasanya Ali adalah Tuhan mereka, maka kisah ini membantah habis akidah mereka. Kenapa? Justru Ali yang membakar mereka. Tidak rela mereka mempertuhankan Ali. Ini kisah yang cukup telak membantah kaum Rafidhah. Ya. Ali tidak terima dengan perlakuan mereka. Dan saking dungunya kaum Rafidhah, saking bodohnya, justru apa? Dalam posisi kemurkaan Ali seperti ini, bertambah sesatnya mereka di penghujung kematian mereka. Apa? Justru mereka malah pakai dalil sunnah. Padahal mereka tidak pernah pakai sunnah, tapi dalam kondisi ini mereka tersesat. Tambah disesatkan oleh Allah di penghujung sakaratul maut mereka. Apa? Tidaklah membakar kami dengan api kecuali Rabbuna, kecuali Rabbnya api. Subhanallah. Ini bahayanya akidah jika sudah mendarah daging, sampai mati pun tersesat. Jadi Ali membakar mereka bukan karena sesuatu, tapi karena apa? Bencinya Ali dengan mereka. Tapi mereka tafsirkan salah. Apa? La yuhruku binar wa la yu'adzibu binar illa rabbun nar, tidaklah mengadab dengan api kecuali pemilik api. Maksudnya apa? Pencipta semesta alam ini, yaitu Ali maksud mereka. Subhanallah. Rafidhah. Jadi di antara kisah-kisah Rafidhah di zaman Ali yang menyerupai kaum Nasara, Rafidhah ini kenapa mempertuhankan Ali? Alladzina ja'u fasajadu lahu. Dalam kisah itu disebutkan orang-orang Rafidhah datang kepada Ali dan sujud. Jadi Rafidhah yang tidak dikenal oleh Ali datang menemuinya dan sujud langsung seperti sujudnya mereka kepada Tuhan. Qala lahum, kemudian Ali berkata kepada kaum Rafidhah ini, man antum, siapa kalian? Ali tidak kenal. Dari mana kalian? Atau dalam kalimat yang lain dikatakan, malakum, man ana hatta tasjudu, atau hatta tasjuduni. Ya, Ali marah. Ada apa kalian? Siapa saya sampai kalian sujud seperti ini? Ali tidak terima. Apa jawaban kaum Rafidhah? Qalu antallah, engkau adalah Tuhan Allah wahai Ali. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ini apa? Kesesatan kaum Rafidhah yang menyerupai siapa? Nasara. Fa'ahraqahum, kemudian Ali saat itu membakar mereka. Ya. Dan kisah ini asalnya disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Kalau Allah izinkan kita bisa membahasnya nanti insyaAllah. Baik. Di sana ada kisah-kisah ajibah Sahih Bukhari ini. Tapi harus menyiapkan marja, minimalnya harus punya Fathul Bari untuk rujukan. Sementara belum kita miliki kita. Baik. Ini kisahnya. Kisahnya hulunya Rafidhah kepada Ali yang mereka tuhankan sendiri justru malah murka. Tapi saking sesatnya kaum Rafidhah malah berkata seperti itu. La yu'adzib binar ila rabbunar, tidaklah mengadab dengan api kecuali apa? Rabbunar, itu Tuhan api. Fa amara bi ahadid khuddat lahum inda babi kindah. Ali meminta sahabat yang lain, pasukan, untuk bikin parit. Ahadid khuddat lahum, yang dipakai buat melemparkan mereka dalam parit-parit itu, ya, kubangan-kubangan di dekat pintu Kindah. Kindah ini nama tempat disebutkan di bawah. Bab min abwabil Kufah, salah satu pintu masuk ke negeri Kufah. Al-Ghulatul Muharrakun, dan mereka orang-orang Yahudi, Ghullah yang gulu, Muharrak yang terbakar, hum Abdullah ibn Sabah al-Yahudi wa Adba'u. Yang dibakar oleh Ali adalah Abdullah bin Sabah al-Yahud, pencetus Syiah. Wa adba'uhu, dan yang mengikutinya. Jadi Yahudi ini pembesar awalnya, pencetus awalnya adalah Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Sabah al-Yahud. Qalu, mereka punya akidah, inna aliyan ilahahum, bahwasanya Ali adalah Tuhan mereka. Ini yang hulunya sudah parah. Kalau hulunya masih setengah, menyatakan Ali itu adalah Nabi, dan Rasul. Jibril khianat. Kenabian yang seharusnya diberikan kepada Ali malah diberikan kepada Muhammad. Ini kata kaum Syiah lanatullah alaihim. Fanahahum falam yantahu faharaqahum. Ali mencegah, jangan kalian berbuat seperti itu, jangan kalian katakan seperti itu. Aku ini adalah manusia biasa. Aku makan, aku minum, aku tidur, aku punya istri, punya anak. Jangan kalian katakan seperti yang kalian sampaikan tadi. Ditahan oleh Ali, tetapi mereka tidak mau. Kemudian Ali pun membakar mereka. Sebenarnya tidak boleh ya. Baik, di sini para ulama membahas ya sebab-sebabnya, mungkin Ali khilaf atau Ali saat itu belum sampai hadis tentang masalah tidak bolehnya mengadab dengan api. Ini penting, tidak boleh membunuh hewan dengan api, membakar misalkan ular, tidak boleh dibakar, bunuh-bunuh saja. Kenapa tidak boleh mengadab dengan api kecuali Allah? Baik. Tetapi apa yang dimaksud di balik pengagungan Abdullah bin Sabah dengan pengikutnya kepada Ali? Apakah tujuan murni mengangkat Ali sebagai ilah Tuhan? Tidak. Ternyata wa innama arada Ibnu Sabah bidzalika ikhdatu fitnah. Ibnu Sabah itu hanya pengin bikin fitnah saja. Ibnu Sabah tidak meyakini Ali Tuhan, tetapi dia mengatakan Ali adalah Tuhan kami, itu sekedar untuk memancing fitnah. Dan subhanallah, tidak ada satupun ucapan kecuali ada pengikutnya. Yang sesat juga ada pengikutnya, yang salah juga ada pengikutnya. Baik. Maka jikalau kita mengucapkan sesuatu yang benar, maka yakin pasti ada. Ya. Jadi subhanallah, ini siasat dan politik saja, pengin mancing. Mancing di air keruh. Jadi dia melemparkan satu kalimat, tujuannya bukan untuk menyanjung yang disanjung, tapi untuk bikin fitnah. Jadi ketika Abdullah bin Sabah menyatakan Ali Tuhan kami, bukan berarti dia pengen apa istilahnya menghormati Ali. Tidak, sama sekali tidak hormat Abdullah bin Sabah kepada Ali. Tidak sama sekali dia menghargai Ali atau, tapi sekedar untuk bikin fitnah saja supaya apa, bergolak itu akidah kaum muslimin. Dan ternyata sampai sekarang ada pengikutnya, kaum Syiah. Hati-hati dengan pujian seseorang. Terkadang pujian orang kepada kita itu bukan maksud memuji kita. Ya. Ketika ada orang datang baik-baik nolong kita misalkan, pelajari baik-baik. Bisa jadi dia maksudnya enggak nolong, tapi bikin sesuatu. Makar dan lain sebagainya. Seperti siapa ini? Abdullah bin Sabah. Baik. Dengan itu berjalannya waktu, ya si Abdullah bin Sabah ini punya pengikut, pura-pura menjadi syiahnya Ali, kelompoknya Ali, penolongnya Ali, ya, membuka apa namanya celah-celah di barisan kaum muslimin. Dan telah terjadi apa yang diinginkan si Yahudi mal'un ini, siapa? Abdullah bin Sabah. Sehingga dengan akidah pertama yang dia cetuskan ini apa? Diikuti oleh sekian banyak manusia. Dijadikan akidah oleh kaum Syiah dan menyatakan Ali adalah Tuhan dan juga anak-anaknya. Sampai saat ini mereka masih menunggu Imam Mahdi di gua yang ada di Iran. Lupa nama guanya apa? Sidrap namanya. Guanya Sidrap. Sehingga mereka nyembah-nyembah itu apa? Tembok, karena situ akan keluar Imam Mahdi. Sudah puluhan tahun. Jadi Imam Mahdi nanti akan keluar dari sidrap tembok itu apa? Dengan kuda dan pedangnya. Imam Mahdi versi mereka yang ada dalam khayalan mereka. Jadi Imam Mahdi yang kita yakini dengan Imam Mahdi yang mereka yakini beda. Baik. Qala, ini babul kindah itu tak terjadi di Kufah. Faqadafahum fiha. Kemudian mereka Abdullah bin Sabah dan pengikutnya dilemparkan ke kubangan tadi. Wattafaqa sahaba ala qatlihim. Para sahabat sepakat untuk membunuh mereka. Lakinna Ibnu Abbas madhabuhu an yuqtalu bisayf min ghairi tahrik. Tapi Ibnu Abbas itu mengingkari. Jangan dibakar tapi dibunuh dengan pedang saja. Wa huwa qawlu aktsar al ulama. Dan ini pendapat mayoritasnya para ulama. Karena larangan tadi. Baik, qala musannif rahimahullahu taala fi sahihi an Ibnu Abbas fi qaulillahi taala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nuh asalitu 20. Qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh falamma halaku auha syaitan ila qaumihim anin sibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha amsaba wasammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad hatta idha halaka ula'ik nusiyal ilmu ubidat. Ini kisah perjalanan panjang sampai patung itu diibadahi. Ini khutuat, setahap. Ya, sehingga enggak kerasa, semakin jauh. Seperti ini terkadang orang tersesat tanpa sadar. Ya, satu langkah dia sendiri semakin mundur, masih kerasa masih di depan, semakin mundur masih terasa masih di depan. Ya, subhanallah. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam sahih dari Ibn Abbas pada ucapan Allah Ta'ala, dan mereka orang-orang musyrik berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan Waddan, nama orang soleh yang sudah dibikin patung oleh mereka, wala suwa'an, jangan pula kalian tinggal suwa'a, wala yaghuth, jangan pula kalian tinggal kan Yaghuts, Ya'uq, Nasra. Ini Tuhan-Tuhan kita, kata mereka. Para ulama menyatakan nama-nama dalam ayat ini adalah nama-nama orang-orang soleh pada zamannya kaum Nuh. Wat, Suwa'a, Yaghuts, Ya'uq, Nasra. Ketika mereka mati, ya, orang-orang soleh ini, syaitan mewahyukan kepada kaumnya. Biasanya syaitan itu akan datang jika manusia itu sudah mulai jauh dari ilmu. Syaitan bisa berbentuk seorang yang alim, anggapan mereka. Jadi syaitan dari jenis manusia. Atau bisikan-bisikan. Baik, atau bisikan-bisikan. Dugaan-dugaan. Prasangka-prasangka. Mereka anggap ini baik dilakukan. Dianggap lagi ini baik dilakukan, berlogika sendiri terus seperti itu. Baik. Jadi ketika mereka meninggal, setan datang memberi wahyu kepada kaumnya. Wahyu ini maksudnya bisikan bisa, ajakan bisa, seruan juga bisa. Apa? Setan pertama kali aninsibu ila majalisihim, untuk insib, meletakkan gambar mereka di majlis-majlis mereka. Dulu biasanya mereka kalau sama Yaghuts itu di mana? Oh, di tempat fulan. Satu tempat yang misalkan berbentuk bangunan atau apa, sudah kamu bikin di situ gambarnya apa? Waddan, kamu gambar di situ. Letakkan di situ. Ya. Ya, tempat yang biasa mereka duduk di situ, ya, berupa gambar atau berupa patung, ya, ansoban di sini berbentuk patung sudah. Wasamuha bi asma'ihim, dan namai patung tadi dengan nama mereka. Fafa'alu, kemudian mereka mengerjakan bisikan setan tadi. Wah, iya ya, kalau kita pahat muka orang soleh ini, kemudian kita tempatkan di tempat-tempat ibadah kita, itu semakin apa? Memberi kita apa? Kenangan. Bagaimana rajinnya mereka, bagaimana kepahlawanan mereka, bagaimana ibadah mereka. Ya, syaitan pertama kali ngajak, makul yang diajaknya. Perkara yang sifatnya makul. Oh iya ya. Baik. Ini juga diambil satu apa? Kalau bahasa apa, nggak tahu bahasa ininya, kedokterannya itu, psikologis manusia itu kalau dekat dengan seseorang yang soleh, seseorang yang rajin ibadah, giat ibadah, itu ikut semangat, ada rasa tidak nyaman ketika dia berbuat maksiat, ada rasa tidak nyaman kalau dia tidak berbuat taat kepada Allah. Ini dorongan positif. Jadi aura positifnya ada. Dari sisi ini pengaruh ya, aura itu pengaruh lah. Nanti kalau kita bahasakan aura nanti kayak dukun. Jadi pengaruh positifnya itu ada. Ya, beda kita sendirian atau berdua tapi sama-sama ahlul ma'asi, berbuat maksiat santai saja. Tapi kalau kita berdua, yang ketiganya adalah orang yang minimalnya soleh, kita pengen sesuatu itu ada sesuatu yang mencegahnya. Kekewuh, tidak enak, malu. Kalau misalkan dia sendiri sudah baik, ahlu taat, ketika bersanding dengan orang yang soleh, dia akan ikut apa? Tergerak. Jadi kenapa dasarnya jiwa kita itu banyak melihat daripada mencetuskan. Lebih cepat muncul semangat dengan melihat daripada apa? Muncul sendiri. Kalau kita sendirian, semangat ibadahnya tidak ada. Perasaan sudah ibadahnya banyak banget. Kalau sendirian itu baca sak lembar Al-Quran aja sudah sebulan lah, lumayan sebulan sak lembar itu proses loh, banyak banget. Tapi ketika dia dekat dengan seseorang yang ahlul ibadah, ternyata tidak ada apa-apanya dia itu. Belas mungkin dianggap ini belum ibadah. Ini juga termasuk di antara makar. Baik. Apalagi kita ini kalau ya misalkan nggak rajin taklim, apa sih ibadah kita itu? Baca Quran ya, Senin Kemis, puasa apalagi, ngarep-ngarep kalau bisa Ramadan itu 2 tahun sekali. Kenapa? Sibuk, sip siang terus, berat kerjaannya ya. Apa modal kita? Baik. Ini syaitan pertama kali dijauhkan kita, atau kita disuruh untuk berbuat baik tetapi ada makar. Baik. Kita disuruh berbuat baik sama setan tetapi punya tujuan yang jelek. Kan baik tujuan setan apa? Kamu bikin patungnya mereka, kamu letakkan di tempat yang biasa kamu duduk dengan dia. Di tempat ibadahmu, supaya kalau kamu lihat mereka semangat. Masalah seakan-akan ngajak kita dalam kebaikan. Tapi padahal dia punya satu apa? Mindset atau planning yang akan dia pakai untuk apa? Menjatuhkan dia. Terus seperti itu. Fafa'alu, mereka kerjakan. Walam tu'bad, di awal-awal generasi pertama enggak diibadahi, tahu maksudnya apa? Kenapa? Cuma buat ngingat saja. Wah, ada masya Allah dulu begini dan begitu. Dan juga khawatir patung-patung para pahlawan itu kalau sampai digitu kan nanti beda generasi, beda penghuni, sudah beda lagi sikapnya. Ini enggak mungkin dibikin patung yang gede kayak gini kalau dia enggak punya sesuatu. Ya, terjadi. Tapi karena sikapnya cuma jadikan sebagai simbol momen, pengibadahan kepadanya kurang. Tapi kalau dia jadikan simbol sebagai istilahnya abid, biasanya cepat. Akhirnya minta-minta ke dia. Kuburannya dihiasi, diziarahi, dimintai sesuatu. Terjadi di pekuburan-pekuburan. Taib. Hatta idza halak, ketika generasi pertama binasa, ulaika, yang pertama kali disuruh setan tadi, nusiyat ilmu, dan ilmu dari asal-muasal dibikinnya patung-patung tadi sudah hilang. Akhirnya apa? Diibadahi. Ya, tadinya cuma buat ini saja, kenang-kenangan, buat semangat. generasi yang pertama mati. Akhirnya generasi kedua nyangka, mikir, ini taruh di sini ada apa? Ya mungkin prosesnya masih panjang. Ya, kayaknya sih ada sesuatu. Gak mungkin kalau cuma biasa kok ditaruh di tempat ibadah seperti ini. Generasi kedua yang sudah punya keyakinan yang salah meninggal. Generasi ketiga, dulu ini bapak saya menyatakan ini patung ada sesuatunya. Setan membisikkan lagi, coba kamu minta, kamu kasih apa dia sesajen. Terus seperti itu sampai sekarang, sampai diyakini. Sampai bahkan diibadahi seperti patung yang ada di candi-candi. Itu subhanallah, patungnya siapa itu? Nah, mengerikan. Dan itu apa? Trik-trik setan. Tidak langsung jerumuskan kita bers gitu, tidak, tapi pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Nas'Allah ta'ala salamah. Setan tuh narik kita pelan-pelan, enggak langsung dibanting. Kecuali kalau kita sudah parah, dibantingnya gampang. Baik. Kita berikan sedikit. Syarhun qawluhu fi sahihi ay sahihil Bukhari. Wa hadzal athar, kata beliau, riwayat ini ikhtasarahul musannif rahimahullah, diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa lafdhu ma fil Bukhari, adapun lafaz yang tertera dalam Sahih Bukhari, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, saratil authan allati fi qaumi Nuhin fil Arab ba'du. Ya, sarat, ya, jadilah patung-patung yang ada pada kaum Nuh. Fil Arab, yang ada pada bangsa Arab, ba'du dulu. Jadi patung-patung yang diibadai oleh bangsa Arab itu patung yang ada pada kaumnya Nabi Nuh. Amma waddun, waddan atau waddun, fakanat li kalbin. Waddun itu orang soleh, patung yang dimiliki oleh Bani Kalbin. Bidaumah al-jandal, di satu tempat yang dikatakan daumatil jandal. Tempat itu, di situ ada patung orang soleh, wadan dibikin ya berhala, taruh di situ. Jadi setiap tempat, sampai di kita pun setiap tempat punya tempat khusus ya. Setiap tempat mesti ada sesuatu yang difokuskan di situ untuk kesyirikan. Ini mesti ada. Subhanallah, setiap desa bahkan kalau di kita itu. Di tempat kita itu satu kecamatan memiliki sekian banyak desa. Setiap desa mesti punya danyangan. Danyangan itu kali atau berbentuk sumber mata air. Nah, di situ nanti ada pohon paling besar, biasa untuk dipakai buat sesajen. Setiap tempat ada, setiap desa ada satu. Tempat kita, baru tempat kita itu. Jadi sejumlah desa itu mesti ada. Baik. Dan biasanya tempat-tempat itu nanti tempat berkumpul mereka tahunan yang disebut dengan bersih desa. Atau kalau dalam bahasa kita namanya rasulan. Tempat di situ, di tempat yang dikeramatkan tadi. Atau pohon, di bawah pohon yang dijadikan sebagai. Nah, di situ di Arab pun juga sama. Kalau dulu di Arab berbentuk patung. Wa amma suwa'un fakat li Hudail, adapun suwa' patung orang soleh, ini patung yang dimiliki oleh Hudail, Bani Hudail. Amma Yaghuth fakanat li Muradin, adapun Yaghuth ini patung yang dimiliki oleh Bani Murad. Summa li Bani Hudaif bil Jurf inda Saba, juga dimiliki oleh Bani Hudaif di tempat yang bernama Juruf Indah Saba, di negeri Saba, Yaman. Wa ma ya'uqa kanat li Hamdan. Kalau ya'uqa ini patung yang dimiliki oleh Bani Hamdan, kabilah Hamdan. Wa ma Nasrun atau Nasra fakan li Himyar. Nasr ini patung orang soleh yang dimiliki oleh Himyar, kabilah Himyar. Li Ali di Al-Kalla yang dimiliki oleh keluarga Kalla. Asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuhin ila akhirih. Jadi mereka itu adalah nama-nama orang soleh, ya, di zamannya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, sampai akhir dari penyebutan kisah itu. Jadi ternyata berhala-berhala yang mereka sebut itu adalah dulunya orang soleh, dibikin patung, ditaruh di tempat peribadahan mereka untuk pengingat. Setelah itu generasi pertama mati, generasi kedua menduga-duga, belum diibadahi. Generasi ketiga baru mulai 1-2 ibadah kesyirikannya. Generasi keempat membabi buta. Kelima sudah dijadikan sebagai Tuhan. Kalau sebelumnya mungkin dijadikan wasilah saja. Setelahnya apa? Dijadikan sebagai Tuhan. Nah itulah apa? Setan itu sabar untuk menyesatkan manusia dengan cara yang seindah mungkin. Sabar setan sampai berapa generasi itu? 5, 6, 7 generasi setan sabar untuk menyesatkan kita dengan cara-cara yang trik-trik yang indah menawan, nggak pakai keras, nggak pakai kasar, bahkan di awal-awal justru malah kayak nolong, di awal-awal justru malah kayak menolong. Taib, wallahu ta'ala a'lam bishawab.